طيب ما هو الماضي أنت definisi ماضي ما هو تعريف الماضي ما دل على حدث بعد زمن الإخبار زمن تكلم لا بس فقط بس بقي كلمة واحدة أو بقي كلمة مهمة ما هي ترسيسة هاتو كلمة penting ها ولا يقترن بزمن حروف ما دل على حدث وجد في زمن الماضي أو في زمن بعد قبل التكلم طيب ada satu lagi kalimat ma hiya wad'an apa itu wad'an maksudnya bukan wad'an artinya memang asalnya seperti itu karena ada fi'il mudhari' yang maknanya madhi fi'il madhi yang maknanya mudhari' seperti bi'tuka aku jual aku beli aku terima aku ambil itu pakai fi'il madhi tapi maknanya al-hal mudhari' tapi bukan wad'an bukan wad'an artinya ada kasus tertentu طيب الماضي يعرف بماذا ها بتاء التأنيث الساكنة طيب وهذا أهم شيء في علامات فعل الماضي ini tanda yang paling penting untuk tanda fi'il madhi mengapa karena dia masuk kepada kalimat-kalimat yang diperdebatkan oleh para ulama oleh para nuhat misal misal rubba itu fi'il atau harf ternyata masuk tak ta'nis rubbat demikian pula summa summata atau walata wa hiya fiha li mujarrad ta'nis dikatakan rubba wa tammat ini tidak termasuk dalam fi'il tapi dia hanya sebagai ta'nis tapi kalimat yang diperdebatkan seperti asa wa laisa wa bi'sa wa ni'ma akan ketahuan dia fi'il madhi karena apa? Karena ta'nis as-sakinah yang masuk padanya. Beda dengan rubbat wa summat itu semua tidak dikatakan sebagai fi'il madhi, dia harf hanya saja masuknya ta li mujarradit ta'nis faqat. Baik, tidak sebagai tanda fi'il. Intahaina min bi'sa wa ni'ma. Apa bi'sa? Fi'il? Fi'il apa? Jamid. Labas fi'il jamid. Namanya apa? Apa? Jayid. Kalau bi'sa, fi'lul dzam. Kalau ni'mah, tinggal lawannya saja. Al-madah. Baik. Misal, contoh. Bi'sa dan ni'mah. Yalla. Kenapa? Ni'ma. Naam. Qad yuqal ni'ma. Ni'mal fata Abdullah, ni'matil mar'ah Hindun, wahai kada. Baik. In kana hadan aw hatan al kalimatan huma fi'lun aw fi'l madhi, limada dakhala alayhi harf? Bukankah huruf tidak masuk ke dalam fi'il? Kenapa ada kalimat bini'fal bini'mal fata? Kenapa ada huruf ba bini'ma atau ada ala bi'sal 'ir? Kenapa dakhala 'alaihi harf? Naam. Si? Kaif? Takdiruhu? Man yujib? Limada dakhala harf ala bi'sa wa ala ni'ma ma'a annahuma fi'lun? Bukankah fi'l tidak mungkin dimasuki dengan harf? Wallahi ma huwa aw ma hiya, ma huwa saja, wallahi ma huwa bini'mal fata, wallahi ma huwa bini'mal fata dakhalat 'alayhi ba harf ba. Ni'mal sayr ala bi'sa ala bi'sa al-'ir, kaifa nujib ala hadha? Bagaimana kita menjawab pertanyaan ini? Kenapa bisa masuk huruf ba pada ni'ma dan huruf ala pada bi'sa, padahal keduanya adalah fi'lun? Tidak mungkin huruf masuk ke dalam fi'l. Bi fa'ala, bi kataba, ala doroba, tidak mungkin. Tapi kenapa masuk di sini? Bukankah ini dalil bahwa ni'ma dan bi'sa bukan fi'l? Ala qawlin. Man yujib? Dari isim yang dibuang. Bila rabiya barakallahu fikum. Hunaka syai'un mahzuf. Hunaka syai'un mahzuf. Takdiruhu. Kaifa takdir? Yang pertama. Wallahi. Kaifa takdir? Ada yang mahzuf di sini. Ada yang tidak tersebut tapi terpahami. Hey, wallahi ma huwa biwaladin au bifata, kan di sini fata. Ma huwa bifata maqulu fihi ni'mal fata. Sungguh dia bukan pemuda yang bisa dikatakan ni'mal fata, sebaik-baik pemuda. Wa ni'ma wa bi'sal 'ir ala bi'sal 'ir man? Ma huwa al-mahdhuf? Sama. Ni'mat sayr ala al-'ir maqulu fihi bi'sal 'ir, di atas 'ir yang dikatakan sejelek-jelek 'ir. Naam, bi'nya kepada 'ir. Bi'irin maqul fihi bi'sal 'ir. Baik, hadza mujarrad at-tadhkir. Ini hanya mengingatkan saja apa yang telah lewat. Sebelum kita masuk kepada yang berikutnya, wa huwa laisa dan asa. Hifzul kitab. Buka kitabnya. Wa laisa wa asa 'alal asah. Kalimat 'alal asah ini isyarat kalau ada khilaf. Kalimat 'alal asah ini isyarat ilal khilaf. Isyarat bahwa sana ada khilaf, ada perselisihan. di antara para ulama. Dan perselisihan itu muncul, al-khilaf waqi', limadha? Li'anna hatain aw hatan al-kalimatan jamid. Karena dua kalimat ini beku. Mau dibilang fi'il enggak bisa ditasrif. Sama seperti bisa dan ni'ma. Diperdebatkan karena dia mau dibilang fi'il la yatasarraf. Bagaimana fi'il mudhari'nya laisa? Enggak ada. Demikian pula asa. Apa fi'il mudhari'nya? Ya'su, oh ya'sa, oh ya'si. La yusma' indal Arab. Tidak didengar kalimat seperti itu di kalangan orang Arab. Berarti laisa dan asa tidak ada tasrifnya. Maka sebagian mengira bahwa itu bukan fi'il. Tetapi sebagian lain menyatakan fi'il. Karena apa? Karena ada tanda yang sangat jelas. Bisa dimasuki ta'nis sakinah. Yang sedang kita bahas. Ciri-ciri fi'il madhi adalah ta'nis sakinah. Laisat dan asad. Bisa dimasuki ta. Laisat dan asad. Laisat. Mukrimatan atau laisat. Karimatan. Atau asad an yadhab ila akhirih. Qala, dikatakan di sini wa laisa wa asa ay min al fi'l al madhi, yani termasuk fi'il madhi asa dan laisa alal asah, menurut pendapat yang lebih sahih liqabulihima atta usakinah, karena bisa menerima ta'nits sakinah. Nahu asad hindun antuflih. Asad hindun antuflih. Kaba li'rab? Asad fi'lun madin. Hindun fa'il. Antuflih. Anna al-masdariyah. Tafil fi'l mudari. Mansub bi'an. والمصدر المنسبق خبر لعسى. Apa al-masdar munsabak? Masdar yang terbentuk dari an dan fi'il. Demikian pula laisa dimasuki ta jadi laisat. Hindun laisat muflihatan. Baik. Walittusalihima bidamir rafa', dan juga asa dan laisa ini lebih jelas daripada bisa dan ni'ma. Karena bisa dan ni'ma kita tidak pernah mendengar bergandengan dengan domir rafa. Tetapi asa dan laisa bisa bergandengan dengan domir rafa. Domir rafa adalah domir sebagai pelakunya. Sehingga tambah terlihat jelas kalau dia adalah fi'il. Karena ada fa'ilnya. Kalau bisa, ni'ma tidak pernah kita dengar. Bisa atau bistu, bistum, pernah dengar? Sebagai fa'altum. Tidak ada. Tapi kalau laisa dan asa, ada. Seperti dalam Al-Quran, laisu sawa'a al-waw, damirul rafa' bahwa mereka tidak. Lastu alaikum biwakil, lastu alaikum. Domir ta, domir mutakallim. Itu juga domir rafa', pelakunya. Fahal asaitum. Asa juga bisa dimasuki domir rafa'. Seperti, fahal asaitum an intawallaitum. Asaitum dimasuki domir. Domir rafa'. Ada di rumah. Maka dia sangat jelas sekali fi'liyatuhu, sangat jelas sekali kefi'ilannya. Wa huma fi'lani, dia keduanya adalah fi'il. Asa dan laisa adalah fi'il. Tetapi ghaira mutasarrifin, tapi dia tidak mutasarrif. Atau disebut jamid, beku. Ka ni'ma wa bi'sa, seperti ni'ma dan bi'sa. Walidha tawakafat ifadatu ma'nahuma ala khabarihima. Oleh karena itu, dia tergantung maknanya bergantung pada khobarnya. Maknanya bergantung pada khobarnya. Contoh, kalau dikatakan dengan kalimat laisat hindun, hal yufham? Perhatikan dua contoh di atas. Au naktub ala sabbura. Laisat hindun. Hal yufham? Hal yufham syekh? Apakah dipahami? Belum dipahami. Karena belum ada khobarnya. Sama dengan asad hindun. Sama saja. Lam yufham. Itu makna ucapan beliau tawakkafat. Ma'nahu ala khabarihi. Tergantung. Maknanya bergantung pada khabarnya. Laisat hindun muflihatan. Hindun belum mendapatkan falah atau tidak falah. Atau asad hindun muflihatan. Sebentar lagi Hindun akan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan. Maka di mana yang menyempurnakan maknanya? Pada khobarnya. Kembali kepada kita. Qala lidzalika, karena dia fi'il jamid, maka tawaqqafa ifadatu ma'nahuma 'ala khabarihi. Tapi kita lihat i'rabnya. Contoh pertama. Contoh pertama, asa fi'lun madin min af'alil muqarabah. Asa ini dijuluki dengan af'alul muqarabah karena maknanya qaraba. Kalau asad hindun muflihatan, maknanya qaraba hindun muflihat. Sebentar lagi hindun akan mendapatkan falah. Maka dikatakan af'al muqarabah. Nanti kita akan dapatkan selain itu dari fi'il-fi'il muqarabah. Ta'amal amala kana. Dia beramal seperti amalan kana. Masih ingat amalan kana? Kana Zaidun tajiran. Hah? Ma amaluhu? Apa amalnya? Yarfa al-isma wa yansibul khabar. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Wa ta'alamatu ta'nis. Ta'nya tanda ta'nis. Hindun ismuha. Hindun ismuha. Wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah. Tanda rafa'nya dhammah zahirah. Ala akhirihi atau fi akhirihi. An harfu masdarin. Wa nasbin. Wa tuflih fi'lun mudari'un mansubun bi'an. Mansubun bi'an. Wa alamatu nasbihi fathu akhirihi. Khalas. Setelah itu, an dengan fi'il mudhari' menjadi apa? Menjadi masdar. Karena annya an masdariyah. Maka al-masdar al-munsabak, masdar yang terbentuk min an wa ma ba'daha, dari an dan fi'il yang setelahnya, dia mansubun ala annahu atau bi mahalli nasbin ala annahu khabar asa wa ibaratil khabir. Titik dulu sampai di situ. Mafhum? Asad hindun antuflah. Asad fil min afalul muqarabah. Ta'amal amala kana. Ta'nis. Hindun ismuha marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah. An harfu masdarin wa nasb. Harfu masdarin wa nasb. Wa tuflih fi'lun mudhari' mansub bi an wa alamatu nasbihi fathah zahirah ala akhirih. Thumma naqul, kemudian kita katakan al-masdar al-munsabah. masdar yang terbentuk dari an dan tufleh sebagai khobar dari asa. Taib. Taib, kalau tufleh dengan an menjadi masdar, apa masdarnya? Ya Allah, apa masdarnya? Tufleh. Hah? Taib, apa? Falah. Iya. Asad hindun falah, cocok apa enggak cocok? Kasih alif lam. Hah? Aib, ganti kalimat yang kalian pahami sehari-hari. Asad hindun an taqum. Ah, ini sering kalian pakai. Asad hindun an taqum. Apa masdarnya? Al qiyam. Cocok apa enggak cocok? Asad hindun al qiyam. Hah? Tidak bisa menghabarkan kepada yang musnad ini dengan isim, tidak bisa. Bagaimana jadinya? Kata beliau, makanya disebut dengan af'alul muqarabah, karena maknanya qarabah hindun al-qiyam, baru cocok. Qarabah hindun al-qiyam. Hindun hampir berdiri. Qarabal hindun. Qarabat. Hindun al-qiyam. Ya. Mafhum? Dan ini barakallahu fikum adalah pendapat yang paling benar. Atau paling bohir, paling jelas. Ya. Daripada pendapat-pendapat lain yang simpang siur. Yang banyak dipaksakan. Ya. Disebutkan di sini dalam kitab kita. Tidak apa-apa kita baca. Lil faedah, sebagai faedah. Pendapat-pendapat yang lain. Kata beliau. Sebelum pendapat yang lain disebutkan oleh beliau. Ibaratul khabisi. Ungkapan al-khabisi dalam syarah kafiyah. Tentang kalam. Pembicaraan tentang asa. Asa zaidun an yaquma. Kata beliau, kata khabisi. Zaidun huna ismuha. Zaid ismuha. Wa an ma'al mudhari' dan an ma'al mudhari' fi mahalli nasb, di tempat nasb. Iya kan, an ma'al mudhari' artinya masdar yang terbentuk di tempat nasb bi khabariyatiha, karena dia sebagai khabar. Wa hiya ha huna bi makna qaraba, maka asa di situ bermakna qaraba, mendekati. Ay qaraba zaidun al-qiyama, titik. Intaha. Selesai. Ini yang barusan kita terangkan. Wa ala hadha faqalu ba'dihim yalzam min dukhuli an ala nahwi asa wa hara kawnal hadath khabaran anizat lianna an ma'al fi'l fi ta'wil masdar fayasiru taqdir asa zaidun al-qiyam wal hadath la yakunu khabaran anizat. Dengan ini, maka ucapan sebagian mereka yalzam min dukhuli an, otomatis dengan masuknya an kepada seperti asa, haram, mereka berupaya untuk menghindari keadaan hadas sebagai khobar. Keadaan hadas sebagai khobar dari zat. Lianna an ma'al fi'il, karena an ma'al fi'il menjadi, ditakwilkan menjadi masdar. Fayasidu takdir, maka akhirnya takdirnya asa zaidun al-qiyam. Asa zaidun al-qiyam. Wal hadas la yakunu khabaran anizat, sedangkan hadas tidak mungkin menjadi khabar terhadap zat. Mungkinkah kita terangkan zaid al-qiyam? Apakah itu jumlah mufidah? Tidak. Itu jumlah, bukan jumlah mufidah. Ada agak aneh di telinga orang Arab. Bagaimana mungkin menerangkan tentang zat dengan masdar. Ya, enggak apa-apa, apa saja. La yuqal id la yuqal zaidun al-qiyam, karena tidak bisa dikatakan zaidun al-qiyam. Wa yuqalu fil jawab, maka dikatakan dalam jawabannya anna asa hina idin bimakna qaraba, bahwa asa ketika itu bermakna qaraba, sehingga takbirnya qaraba zaidun al-qiyam, baru cocok qaraba zaidun al-qiyam. Oleh karena itulah asa disebut dengan af'alul muqarabah. Oleh karena itu asa disebut dengan af'al muqarabah yang maknanya qaraba. Wa hadzal jawab ahsan, dan ini jawaban yang paling bagus, lebih bagus min qawli man qala, lebih bagus dari orang yang berkata. An huna zaidah la masdariyah, an di situ zaidah bukan masdariyah. Li'annahu fasidun min haitsu innaha nasabat al-fi'l, karena dia akan rusak kalau ada an masdariyah, karena dia menasabkan fi'il. Ini jawaban pertama. Katanya bahwasanya annya adalah zaidah. Apa kemarin? Apa zaidah? Ya. Tidak ngaruh. Taqum. Kalau tidak ngaruh, harusnya dia takumu, enggak ada, seakan-akan enggak ada an. Maka sudah jelas an menasabkan, sudah jelas dia betul-betul kata sambung yang bermaksud atau yang mempengaruhi makna. Bagaimana dikatakan zaidah? Itu terlalu memaksakan diri. Baik. Juga lebih bagus min qaul Ibnu Hisham. Lebih bagus dari ucapan Ibnu Hisham dalam kitab Al-Mughni. Kata beliau, farqun bainal masdar wa ma yu'awwal bihi. Itu buat tapus. Ini aja, tapus ya. Berbeda, kata beliau, kata Ibnu Hisham, antara masdar dengan fi'il dan antara al-qiyam yang sudah dibentuk menjadi masdar. Kata beliau, berbeda ini dengan ini. Kalau ini emang enggak boleh menjadi keterangan zaidun al-qiyam. Enggak bisa. Tapi kalau an yaqum masih boleh. Zaidun an yaqum. Padahal tetap saja enggak ada satu jumlah mufidah zaidun an yaqum. Ya kan? Zaidun yaqum. Enggak perlu pakai an. Kata beliau, bedakan ini yang masih an dengan yakum dengan yang sudah ditakwil masdar, itu berbeda. Kalau ini tidak boleh, kalau ini boleh, kata beliau. Sebagian mereka menyatakan sima'an. Sima'an itu artinya secara kita dengar kalimat mereka terjadi. Seperti apa yang ada di sini. Asa zaidun antakum. Qala ay fal masdar la yukhbar bihi. Kata beliau, kalau masdar tidak bisa jadi khabar untuk menerangkan dzat. Amal muawwal bil masdar, adapun yang masih muawwal, masih an dengan fi'il, boleh seperti khabar asa. Fa innahu yukhbar bihi anidz dzat, dia bisa menerangkan dzat. Lianna fi dzalika bu'dan, karena pada yang demikian masih ada bu'd. Ini karenanya bukan karena alasannya Ibnu Hisham, tapi karena alasannya beliau yang menulis alasan Ibnu Hisham. Artinya juga lebih bagus dari ucapan Ibnu Hisham. Limadha? Li'anna fi dzalika bu'dan, karena jawaban beliau itu ada bu'd. Jauh. Kenapa jauh? Min haitsu annahum lam yufarriqu. Karena orang-orang Arab tidak membedakan antara ini dengan ini. An dengan yakum sama dengan al-qiyam. Mereka tidak membedakan. Apakah masih al-qiyam ataupun apakah masih an-yakum ataupun sudah al-qiyam, sudah mu'awwal, tetap sama menurut mereka. Lam yufarriqu bainahuma fi mawatina, di sekian banyak tempat mereka tidak membedakan. Dan sudah kita coba tadi, zaidun al-qiyam tidak pantas. Sama tidak pantasnya dengan kalimat zaidun an-yakum. Sama. Wa in kana qad irtada maqalabu Hisham Asy-Syarif Al-Jurjani, walaupun ada yang mendukung Ibnu Hisham yaitu Asy-Syarif Al-Jurjani. dan juga mun la isamuddin. Baik, sekarang yang ketiga, wa min qaul ibn Hisham aidan, dan juga lebih bagus dari ucapan Ibn Hisham yang lain dalam syarh al-lamha. Kata beliau, wa altafu ma yuqal fil jawab, yang paling lembut apa yang dikatakan sebagai jawaban, ma ra'aituhu bi khatti ba'di talabati ibn Malik, adalah apa yang aku dapati dengan apa yang aku dapati dari tulisan tangan sebagian murid-murid Ibn Malik. Wa naqalahu anhu, yang menukil dari Ibn Malik, wa huwa an yuqaddar al-ikhbar bil fi'l al-mujarrad an. Apa jawabannya? Bahwa ditakdirkan pengkhabarannya dengan fi'ilnya tanpa an. Jadi asa zaidun an yaqum, takdirnya asa zaidun yaqum. Begitu. Dianggap tidak ada an. Berarti ini mirip dengan jawaban yang pertama tadi, zaidah. Annya dianggap seperti zaidah. Tsumma lamma sahal ikhbar bihi ji'a bi an. Kemudian ketika cocok pengkhabaran dengan fi'il tersebut, kemudian datang an litufidut taraji. Datang an untuk memberikan faedah taraji, harapan. Asa zaidun an yaqum. Supaya menunjukkan harapan. Lali tufi disabak, bukan untuk membentuk masdar, bukan untuk membentuk masdar. Lali tufi disabak. Intaha. Lianna hadha khilafu ma'urifa min halia. Kenapa lebih bagus dari ini? Alasannya, karena jawaban ini khilafu ma'urifa min halia. Karena jawaban ini menyelisih apa yang sudah ma'ruf dari keadaan an. An dengan fi'il mudhari'. Wa min qawli ba'd al-muhaqqiqin, dan juga lebih bagus dari ucapan sebagian para muhaqqiqin, dzalika anna taqdir al-masdar ala taqdir mudhaf. Katanya taqdir masdar ini ditakdirkan dia sebagai mudhaf, ai qabla al-ism, yani mudhafnya sebelum isim. Bagaimana berarti? Kalau sebelum isim ada tambahan sesuatu, ai, contohnya, ai, asa amru zaidin al-qiyam. Asa zaidun an yakum. Apa tadi? Takdirnya, asa zaidun al-qiyam. Kan aneh. Kata mereka, kata jawaban berikutnya ini, sebagian para muhakkikin, takdirkan saja amr. Asa amru zaid al-qiyam. Mudah-mudahan, keadaan zaid al-qiyam. Amr zaid. Keadaan Zaid al-Qiyam. Ditambah amr. Asa Zaidun sahibul qiyam. Atau ditambah sahib. Kalau ditambah amr sebelum Zaid. Kalau ditambah sahib sebelum qiyam. Jadi boleh ditakdirkan asa amru Zaid al-Qiyam. Atau asa Zaidun sahibul qiyam. Dengan alasan dalam Al-Quran. Walakinnal birra man amana. Apa tu walakinnal birra man amana? Tetapi kebaikan itu adalah orang yang begini. Kebaikannya bukan orang, tapi kemudian adalah siapa yang begini? Kok orang? Berarti ada takdir di sana. Lakin sahibul birri man amana. Sahibul birri man amana. Ay walakin sahibul birr, walakin al birr birru man amana. Lianna ad-damamini i'taradahu bi'annahu fihi takallufan. Kita katakan lebih bagus yang pertama tadi, qoroba, karena apa? Karena jawaban ini, jawaban yang terakhir, ada takalluf, memaksakan diri. Harus tambah amr, harus tambah sahib, ila akhirih. Fahuwa ba'id. Jawaban yang ada takalluf, memaksakan diri itu ba'id, jauh. Wa min qawlil munla isamuddin. Dan juga lebih bagus dari ucapannya munla isamuddin. Katanya al-masdarul hasil fi ta'wilil wasf. Bahwa masdar yang terbentuk itu takdirnya sebagai wasaf atau ditakwilkan wasaf. Fa idza awalna asa Zaidun an yaqum biqaulna asa Zaidun al-qiyam fa huwa fi ma'na asa Zaidun qa'iman, katanya. Takdirnya qiyam itu qa'im. Jauh sekali. Qala wa yurajjihuhu ma ja'a min qawlihim asaitu sha'iman wa yakunu min babi Zaidin adl. Babnya bab Zaidun adlun. Maksudnya Zaid adil. Kan boleh. Zaidun adl. Mubtada khabar. Boleh apa enggak boleh? Padahal asr sama al-qiyam sama. Zaidun adl. Maknanya Zaidun adil. Sama juga Zaidun al-qiyam. Maksudnya Zaidun qa'im. Sama sesungguhnya ini juga ada takalluf. Memaksakan. Jelas qiyam bukan qa'im. Iya kan? Qiyam bukan qa'im itu sudah jelas. Berarti yang paling dekat yang mana? Yang di awal disebutkan oleh beliau. Asy-Syarih. Hafizahullah ta'ala. Yaitu bahwa asa bimakna qaraba, karena dia adalah af'alul muqaraba. Maka kalau kita sebutkan asa bimakna qaraba, tidak aneh. Asa Zaidun an yaquma, asa Zaidun al-qiyam, maknanya qaraba Zaidun al-qiyam. Mudah dipahami dan selesai. Jawaban tidak ada yang janggal dalam bahasa Arab. Asa Zaidun al-qiyam, maknanya qaraba Zaidun al-qiyam. Karena itu adalah fi'lul muqarabah. Fi'l al-muqarabah. Yang menunjukkan sebentar lagi terjadi atau dekat sekali akan terjadi. Wal mudhari'. Kita masuk pada yang mudhari'. Wa huwa ma dalla ala ma'nan muqtarin bi ahdi zamanayil hal wal istiqbal. Mudhari' adalah apa yang menunjukkan satu makna hadas berkait dengan dua zaman. Zaman apa saja? Hal dan istiqbal. Yang sekarang zaman utakallum dan yang akan datang zaman ba'da takallum. Contoh yang hal, yaqumu. Contoh yang istiqbal, sayaqumu. Wala yata'ayyan li ahadihima illa biqarina. Dan tidak mungkin bisa ditentukan salah satunya kecuali dengan qarina-qarina. Kecuali dengan tanda-tanda. Kalau sudah kita sebutkan bahwa fi'il mudhari' memiliki dua kemungkinan. Bisa hal, bisa istiqbal. Ketika ada fi'il mudhari' yaqumu. Hal hadha lil hal atau lil istiqbal? Mana arif? Tidak tahu kita. Mengapa? Karena belum ada qarina. Yaqumu. Apakah dia untuk hal atau untuk istiqbal? Untuk menunjukkan sekarang atau menunjukkan yang akan datang? Tidak tahu. Kecuali biqarinatin. Qarinahnya kalau yang akan datang biasanya ada sin atau saufa atau apa lagi? Sekian banyak tanda-tanda. Kalau sudah ada sin, saya yaqum, berarti yang akan datang. Saufa yaqum, berarti yang akan datang. Baik. Atau ada kalimat al-an. Aktubul an. Berarti lilhal. Maka disebutkan di sini tanda-tandanya oleh beliau. Kita sebutkan di antaranya. Qala wa la yatarajjah. Enggak bisa diketahui mana yang rajih al-hal atau istiqbal. Illa biqarinatin, kecuali dengan qarina. Fa inda tajarrud anha yakunu muhtamilan lahuma. Kalau tidak ada tajarrud, artinya kosong, tidak ada tanda-tanda, maka muhtamilan lahuma, maka memungkinkan keduanya. Mungkin sekarang, mungkin yang akan datang. fayata'ayyan lil istiqbal. Akan tertentu bahwa ini untuk yang akan datang kalau dimasuki tanda-tanda qarinah-qarinah seperti as-sin sayaqum au saufa saufa yaqum au lan nafiyah la yaqum au adawati syarat atau adawati syarat in taqum aqum. Sudah terjadi atau belum? Belum, yang akan datang. Dari mana tahunya? Ada qarinahnya. Apa qarinahnya? Adawatu syarat. Adawat syarat seperti in. In taktub, aktub. Kalau engkau tulis, aku tulis. Kalau engkau bangun, aku bangun. In taktub. Kalau kamu tulis. Belum terjadi. Berarti yang akan datang. Au adawatin nasab. Adawatin nasab seperti akan. Antakuma. Au taraji harapan-harapan. Harapan-harapan berarti belum terjadi. Aku berharap engkau begini, engkau berharap engkau begitu. Belum terjadi. Atau lau al-masdariyah. Lau kanu ya'lamun. Kalau saja mereka tahu. Kalau saja mereka mengerti. Kalau. Belum terjadi juga. Itu yang akan datang. Taib. Sekarang yang hal. Wa yata'ayyan al-hal. Akan tertentu menunjukkan sekarang. Idza qtarana. Kalau diiringi. Qarinah-qarinah. Seperti. Al-an. Yang artinya sekarang. As-sa'ah. Waktu itu juga. Au anifan. Tadi. Barusan. Au bilamil ibtida. Nahu layakumu Zaid. Sungguh bangun Zaid. Itu juga sudah terjadi. Atau sedang terjadi. Au binafi bilaisa. Atau penafian dengan laisa. Laisa kata, laisa kata. Au in. Penafian dengan in yang bermakna nafi. Au ma waq. Au ma. Atau penafian dengan ma. Ma yaktub. Dia tidak menulis. Sekarang ini dia tidak menulis. Ma yaktub. Kemudian dia menulis. Bohong. Aku nulis. Dia tidak bohong. Kenapa dia tidak bohong? Karena ma itu tadi. Ketika dia sedang. Sekarang dia tidak nulis. Ya nanti. Bawa dulu. Bawa dulu. Ila akhirihi. Dan lain-lain dari tanda-tanda qarinah yang menunjukkan bahwa dia sekarang terjadi. Naam. Wa qad yakunu ma'nahu madiyan. Kadang-kadang fi'il mudhari' maknanya madi. Wa dhalika ma'a lam wa lamma. Yaitu ketika bersama lam atau lamma. Lam aktub. Fi'il mudhari'. Tapi maknanya aku tadi belum nulis. Saat tubul an. Akan nulis sekarang. Lama aktub. Enam. Atau juga laula imtina, imtina'iyah. Laula fulan. Lajaraha fulan. Kalau enggak ada si fulan. Sungguh akan luka si fulan. Kapan itu terjadinya? Sekarang atau yang akan datang? Bukan sekarang, bukan akan datang. Maldi. Kejadian sudah lewat. Sungguh kemarin itu. Laula fulan. Lakada fulan. Itu walaupun pakai fi'il mudhari', maknanya maldi. Karena ada kalimat laula. Baik. Kembali kepada istilah mudhari'. Limada summiya mudhari'an. Kenapa dinamakan mudhari'? Kalau maldi dinamakan maldi, karena apa? Karena maknanya maldi. Bentuk lampau. Maldi sudah lewat. Maldayamdi. Sudah lewat. Madayamdi, madiyan. Tapi kalau mudhari' bukan maknanya sedang. Tidak. Mudhari' itu maknanya adalah musyabihah. Menyerupai. Mudhara'ah artinya musyabahah. Musyabahah. Limadha yusamma mudhari'an. Kenapa dia dinamakan mudhari' yang artinya menyerupai? Karena dia menyerupai isim. Menyerupai isim. Dari sisi mananya? Menyerupai isim. Menyerupai isim min haitsu inka inna kullan minhuma ta'rudu lahu ma'anin yaftaqir fit tamyiz bainahuma ila al-i'rab. Sama dengan isim dari sisi keduanya sama-sama dihadapkan dalam sekian makna yang berbeda-beda. Yang dibedakan dengan apa? Dengan i'rab. Muhammadun. Isim. Kita bisa tahu bahwa Muhammad ini pelaku atau dikenai pekerjaan dengan apa? Dengan i'rab. Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan wa marartu bi Muhammadin. Berubah-ubah makna-maknanya, dihadapkan kepada makna-makna yang berubah-ubah karena i'rab. Dan butuh i'rab, memerlukan i'rab untuk mengetahui makna-makna yang berbeda tadi. Ternyata fi'il mudhari juga seperti isim. Yaf'al. Kadang-kadang yaf'alu, an yaf'ala, lam yaf'al. Berbeda-beda. In taf'al, af'al. Kok jadi majzum? Yang ini kenapa mansub? Yang ini kenapa marfu? Untuk membedakan. Barusan kita coba. Ada fi'il mudhari yang maknanya sekarang. Ada fi'il mudhari yang maknanya madhi. Ada fi'il mudhari yang maknanya telah lewat. Dari mana kita tahu? Dengan pengaruh-pengaruh yang memasukinya. Dengan korinah-korinah tadi. Lah dari mana korinah-korinah tadi bisa mempengaruhi? Karena terlihat i'rabnya. Lam aktub. Lamma aktub. Atau an yaf'ala. Uridu an af'ala. Aku ingin mengerjakan. Berarti belum terjadi. Tapi kalau dikatakan dengan mudhar, dengan marfu, aktubul an. Aku tulis sekarang. Ya'rudu ma'ani. Dihadapkan kepada sekian makna-makna yang berbeda, yang ditandai dengan i'rab. Fi'il madhi. Apakah mu'rab? Tidak mu'rab. Fi'il amr. Mu'rab? Tidak mu'rab. Hanya fi'il mudhari yang mu'rab. Berarti kayak isim. Naam. Karena mirip isim dikatakan mudhari'. Musyabih lil-isim. Mudhari' artinya musyabih. Lil-isim. Perhatikan pada kitab. Qala limudara'atihi ay musyabahatihi al-isim. Wa qad yakunu ma'nahu ma mana terlewat. Inna kullan minhumata ta'rudu lahu ma'anin yaftaqir fit tamyiz bainahuma ila al-i'rab. Baru kemudian wa yu'rafu. Sekarang tanda mudhari'. Jangan lupa tadi tanda madhi. Mah ya. Hah? Ta'ani. Tapi sekarang tanda mudhari'. Wa yu'rafu ay yumayyaz 'anil madhi wal amr bidukhuli lam 'alayhi. Bidukhul lam 'alayhi. Fi'il madhi tidak bisa dimasuki lam, fi'il amr tidak bisa dimasuki lam. Yang dimasuki lam hanya fi'il mudhari'. Maka dia jadi tanda. Bi an yaqa ba'daha min ghairi faslin. Yang terjadi padanya tanpa ada pemisahan. Nahu lam yakum. Nahu lam yakum. Min harfil. Min jawazim. Huruf yang menjazimkan. Wahadihi al-alama anfa'al alamat. Tanda ini adalah yang paling bermanfaat dari tanda-tanda fi'il mudhari'. Falidha qtasara alaiha. Oleh karena itu, beliau hanya menyebutkan satu saja. Lihat matannya. Penulis, musannif, hanya menyebutkan satu tanda buat mudhari'. Hanya lam. Wa mudhari' wa yu'rafu bidukhuli lam 'alayhi nahwu lam yaqum. Titik. Enggak disebutkan tanda-tanda lainnya. Falidha iqtasara 'alayha. Beliau meringkas hanya satu tanda saja. Wa qad marra annahu yumayyaz aidan bidukhuli harfi tanfis. Padahal sudah lewat bahwa dia ditandai juga dengan apa? Fi'il mudhari' dengan harfu tanfis yang menunjukkan nanti. Sin dan saufa. Sin dan saufa maksudnya kemana? Mudhari' juga. Fa in dalatil kalima ala ma'na al mudhari'. Baik, maka tanda tadi kalian pegang. Tanda tadi kalian pegang yaitu lam. Fa in dalatil kalima ala ma'na, kalau kalimat itu menunjukkan makna mudhari', makna hadas yang terjadi sekarang. Tetapi lam takbal lam, tetapi tidak bisa menerima lam, maka dia adalah ismun. Kalau ada kalimat yang mengandung makna mudhari', tapi enggak bisa dimasuki lam, berarti dia ismun. Seperti zahibun. Ana zahibun ila suq. Sama juga, atau sama samakah dengan kalimat ana adhabu ila suq? Mana wahid? Atau yakhtalif? Ana dhahibun ila suq. Dan ana adhabu ila suq. Sama enggak? Ana dhahibun ila suq dengan ana adhabu ila suq. Sama. Dhahibun ila suq. Adhabu ila suq. Bahkan kalau dilihat hurufnya juga sama. Dal, ha, ba, dan alif. Dal, ha, ba, dan alif. Bahkan kalau dilihat harakat dan sukunnya juga sama. Satu sukun, tiga harakat. Hah? Dahibun, ini yang sukun. Adhabu, ini yang sukun. Semuanya berharakat. Baik. Tetapi dia tidak bisa dimasuki lam. Yang ini bisa. Lam adhab. Yang ini enggak bisa. Lam dahibun, enggak bisa. Berarti ini isim. Baik. Saya ulangi ucapan beliau. Bahwa kalau ada kalimat yang mengandung makna fi'il mudhari' tetapi tidak bisa dimasuki lam, maka dia adalah ismun. Kalau ada kalimat yang maknanya makna mudhari' tetapi tidak bisa dimasuki lam, maka dia adalah ismun. Seperti dahibun. Maknanya makna adhabu. Sama. Ana dahibun ilassuq. Ana adhabu ilassuq. Sama. Tetapi dia tidak bisa dimasuki lam. Maka dia isim. Ada lagi? Ada. Allah. Oh, salah tulis. Ketika dipukul, bilang, oh. Aduh. Oh. Fi'il mudhari' atau mengandung makna fi'il mudhari' atau tidak? Mengandung makna fi'il mudhari'. Maknanya atawajja. Aku merasa sakit. Atawajja fi'il mudhari'. Atawajja. Apakah dia fi'il mudhari'? Kasih lam. Lam Allah enggak ada. Berarti dia ismun. Namanya isim fi'il mudhari'. Isim fi'il mudhari'. Isim fi'il mudhari'. Baik, kita lihat di sini dalam syarah disebutkan oleh beliau bukti-buktinya bahwa kalau ada kalimat yang dallat ala ma'nal mudhari' walam taqbal lam tetapi tidak bisa menerima lam fahiya ismun, maka dia ismun. Imma li wasfin, bisa jadi karena wasf seperti daribun, dahibun, fa'ilun. Ya. Wa imma li fi'lin, atau karena isim fi'il. Bisa isim wasf, bisa isim fi'il. Isim fi'il seperti aw. Kalau kamu terluka atau terkena sesuatu yang menyakitkan, kamu akan menyatakan aw. Naam. Bima'na atawajja. Aku merasa sakit. Atau kalimat uffin. Wala takullahuma uffin. Dikatakan oleh orang tuanya atau dikatakan oleh saudaranya. Kerjakan ini, kerjakan itu. Uff. Apa maknanya? Atau doja. Aku merasa tidak nyaman. Disuruh-suruh begitu. Ada mengandung makna fi'il mudhari'. Tetapi lam takbal lam. Tetapi tidak bisa menerima lam. Enggak ada lam uf. Lam uf. Enggak ada. Wala buddha fi awalihi min ihda zawaidil arba. Dan diawali dengan zawaidil arba. Disebut zawaid al arba. Zawaid al-arba. Zawaid al-arba maknanya tambahan yang empat. Zaid ala mada? Zaid ala fi'il madhi. Dia lebih dari fi'il madhi. Fi'il madhi daraba. Fi'il mudhari harus ditambah. Adribu atau yadribu atau nadribu atau tadribu. Maka alif, ya, nun dan ta ini adalah zaid alal madhi, tambahan atas madhinya. Sedangkan madhi merupakan huruf asalnya, al-asr. Al-madhi huwa al-asr. Wal mudhari labud min zawaidil arba. Apa nama lainnya? Zawaidil arba. Hah? Af'al mudhari'. Huruf al-mudhari'. Huruf al-mudhari'. Nah. Apa artinya huruf al-mudhari'? Nah. Apa artinya huruf mudhari'? Huruf-hurufnya mudhari', begitu kan? Selama ini kita katakan huruf mudhari', huruf-huruf mudhari'. Ternyata bukan. Huruf al-mudhari'ah adalah huruf-huruf yang menyerupakan. Karena mudhari'ah maknanya musabah. Huruf-huruf yang menyerupakan fi'il dengan isim. Tadinya fi'il dengan tiga huruf hidup. Dengan tiga huruf hidup. Boroba. Sedangkan isim kitabun. Berapa huruf? Empat huruf. Madrasatun. Berapa huruf? Empat. Ini enggak dianggap. Madras. Rata-rata empat. Rata-rata empat. Maka ketika dia fi'il madhi daraba, ketika dia menjadi mudhari', ditambah satu huruf agar lebih mirip dengan isim. Karena memang dia sekarang seperti isim, butuh i'rab, memerlukan i'rab. Maka huruf al-mudhara'ah, huruf-huruf yang menjadikan dia mirip dengan isim. Menambah sehingga menjadi seperti isim. Enam. Seperti qiyam, isim. Enam. Qaf, ya, alif, mim. Yaqumu juga sama, 1, 2, 3, 4. Enam. Disingkat atau diringkas dengan kalimat na'aitu. Na'aitu menjauh. Na'aitu menjauh. Tapi namanya menyingkat boleh saja. Apakah na'aitu ataupun anaitu, ataupun na'ati, ataupun ataina. Semuanya terkumpul kalimat tersebut atau huruf-huruf tersebut yang dijuluki dengan huruf mudhara', huruf yang menjadikan dia menyerupai isim. Karena setelah jadi mudhara', fi'il tersebut menyerupai isim dalam i'rab. Dia mu'rab sekarang. Fungsi-fungsinya saya tahu kan? Di sini detailkan, tapi sepertinya kan sudah tahu semua. Alif untuk al-mutakallim. Nun untuk al-mutakallim wa man ma'ahu, bersamanya. Atau yu'adzim nafsah, orang yang mengagungkan dirinya. Nahnu naktub. Nu'ti ila akhir. Ya. Huruf ya. Mana tadi? Ini huruf ya. Untuk apa? Lil ghaibi mutlaqan. Mutlaqan artinya 1, 2, 3, perempuan, laki-laki, sama pakai ya. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, yaktubna. Kecuali kalau perempuan mufrad, pakai ta. Berarti ta untuk apa? Ta untuk yang hadir mukhatab mutlaqan. Plus untuk mu'annas ghaib, yang sendirian. Taib atau yang berdua. Kita katakan taktubu, taktubani, taktubuna, dan taktubna. Dan hiya taktubu. Naam. Hada mafhum. Lalu ada soal? Ada pertanyaan? Habis ini kita masuk dalam pelajaran sorof. Naam. Karena dia akan bahas tentang kapan huruf-huruf mudhara'ah atau Zawaidul Arba ini kapan dibaca dengan fathah, kapan dibaca dengan dhammah. Untuk menghafalkannya dengan mudah, dhammah itu hanya ketika 4 huruf titik. Selebihnya kurang dari 4 fathah, lebih dari 4 juga fathah. Jadi ngapalkan yang satu saja, yang lainnya semuanya fathah. Kalau 4 huruf seperti akhraja, maka kalau mudhari'nya yukhriju, nukhriju, tukhriju, ukhraj, ukhriju. Baik. Kalau kharaja 3 huruf, maka pakai fathah. Akhruju, kharaja, akhruju, kharaja, yakhruju, kharaja, yakhruju. Sekarang kalau 4, kalau 5. Kalau 4 sudah jelas dhammah. Kalau 5 bagaimana? Tadah raja. Fi'il mudhari'nya ya tadah raju. Tadah raja ya tadah raju. Tetap fathah. Berarti bagaimana ngafalkannya? Kalau yang 4 huruf pakai dhammah. Selebihnya semua fathah. Yang kurang dari 4, yang lebih dari 4 pakai fathah. Huruf mudhari'nya maksudnya. Baik, hanya saja perlu diperhatikan yang namanya empat kadang-kadang asliyah, kadang-kadang zaidah. Kadang-kadang asliyah. Kalau asliyah, dahroja, ini asliyah semua. Kalau akhraja, yang ini bukan asliyah, zaidah atau tambahan. Namanya sulasi mazid. Sulasi mazid, dia sebenarnya sulasi dari kata kharaja, tapi sudah diberi akhraja. Akhraja, yukhriju. Dan termasuk dianggap 4 kalau bertasdid. Seperti farraja, yufarriju. Dia 3, tapi karena roknya tasdid, dianggap 4. Karena maknanya far rok. Ya, seakan-akan farraja. Roknya 2 kali. Satu mati, satu mati. Maka bacanya juga huruful mudhara'ahnya dhammah. Farraja yufarriju. Farraja yufarriju. Halo, ada soal? Ada pertanyaan? Saya lihat matanya. Cukup dibaca matanya saja dipahami insyaAllah. Kata beliau, wala budda fi awwalihi min ihda zawaidil arba wa hiya al hamzatu wan nun wal ya'u wat ta'u yajma'uha qawluka na'aitu وَيُضَمُّ أَوَّلُهُ إِنْ كَانَ مَاضِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرَفِ. Didhammahkan kalau madinya 4 huruf. Seperti kadahraja, yudahriju. Seperti akrama, yukrimu. Dahraja dia contohkan untuk yang asli. Hurufnya semuanya huruf asli. Akrama beliau contohkan yang mazid. Yang mazid aslinya karuma, menjadi mazid bil alif. Akrama yukrimu. Farraja mencontohkan yang bertasdid, bahwa itu dianggap 4 juga. Farraja yufarriju. Waqatala yuqatilu. Mad pun dianggap 4 kalau ada mamdud, ada yang dipanjangkan. Seperti qatala yuqatilu. Bifathih awa yuftah fima siwa dhalik. Dan difathahkan yang selain itu. Seperti nasara yansuru, karena 3 huruf. Intolaka yantoliku, karena 5 huruf. Istakhraja yastakhriju, karena lebih dari 4 huruf. Intah. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik.